هادي وهادي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهادي غني. الحمد لله. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali lagi kita berkumpul di dalam majelis ta'lim Ummul Batul lil Balad untuk remaja. Insyaallah mudah-mudahan remaja-remaja yang hadir ataupun kaum ummahat, ibu-ibu yang jiwanya semangatnya sama seperti para remaja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai orang-orang yang kelak berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa ada satu pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk pemuda atau pemudi yang sejak dia muda mereka dedikasikan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Mereka dedikasikan hidupnya untuk agamanya Allah dan Rasulnya. Maka bagi mereka pahala hari di mana orang-orang semuanya kepanasan di padang mahsyar, dia justru mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Mereka justru mendapatkan naungan khusus dari Allah. Zillun la zilla illa zilluh. Artinya naungan yang mana naungan di sana tidak ada kecuali naungannya Allah. Ibaratnya kalau kita sekarang nih sedang kepanasan sama teriknya matahari, pasti kita nyari tempat buat berteduh. Segitunya masih di dunia. Jarak kita sama matahari itu jutaan kilometer. Tapi sengatan panasnya matahari begitu terasa sama kita, bukan main. Ini kita belum ngomongin neraka, baru ngomongin padang mahsyar. Padang mahsyar adalah proses kita menuju akhirat, di mana Allah bangkitin kembali orang-orang yang sudah dimatikan dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dibangkitkan. Semua manusia dikumpulkan menjadi satu. Apa yang terjadi kala itu? Ya, seperti yang kita baca di Al-Quran, gunung dihancurkan, bumi ini diratakan, tidak ada lagi apapun benda di atas permukaan bumi ini kecuali hanya rata. Planet-planet semuanya berbenturan sehingga mereka memicu kehancuran. Itu sudah Allah sebutkan semuanya di dalam firman-Nya. Dan itulah kenapa orang-orang barat, kalau kita sekarang nonton film fiksinya orang barat, mereka itu terinspirasi dari apa yang Allah sampaikan kepada kita di Al-Quran. Karena kalau dari sisi akalnya manusia, siapa yang mengira planet satu sama planet satu bisa beradu? Gak ada. Tapi Allah udah kasih gambarannya sama kita. Makanya film-film fiksinya orang-orang barat ngomongin tau-tau orang barat yang kagak beriman, dia yang ngeluarin film kiamat 2012. Sama Quran kagak beriman, tapi dia tahu kiamat bakal ada. Subhanallah ya. Terus belum lagi film-film fiksi lainnya yang semuanya kalau kita lihat gimana? Mirip dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Nah, saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi kala itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari yang jaraknya jutaan kilometer itu kepada umat manusia. Nah, bagaimana panasnya? Matahari sekarang jutaan kilometer. Kita di dalam ruangan aja gerah apa kagak? Coba kalau kita ngajinya di luar, kuat apa kagak? Mateng kita. Ya, kita mateng. Itu baru jaraknya jutaan. Tapi nanti saat itu, kala itu, matahari didekatkan sama Allah. Setelah planet-planet lain dihancurkan, ada matahari yang masih dipisahkan sama Allah. Kalau kita bisa katakan, pemanasan menuju siksaan yang sesungguhnya. Subhanallah. Kalau orang dari teriknya matahari yang kala itu didekatkan survive, maka kedepannya dia akan survive. Gak ketemu dia sama siksaan yang lebih parah. Tetapi kalau dengan dekatnya matahari dia sudah tidak mampu survive, apalagi ke sana. Fase-fase demi fase yang bakal dilalui selanjutnya. Kala itu sedekat apa kita sama matahari? Satu jengkal. Kebayang gak tuh? Satu jengkal. Panasnya luar biasa. Bukan main panasnya. Maka siapa yang bakal melindungi kita saat itu? Naungannya Allah. Kalau payung buatan manusia bisa membuat kita jauh dari jangkauannya hujan, kita bisa tertopang dari jangkauannya hujan, payung juga bisa buat kita neduh sesaat dari jaraknya matahari yang begitu jauh. Tetapi kalau udah matahari dekatnya sejengkal, siapa yang bisa bikin naungannya? Maka beruntung bagi para pemuda-pemuda yang sejak dia masih diberikan umur muda sama Allah, dia udah mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sudah berjilbab, dia sudah mengenakan pakaian yang menutup auratnya, dia sudah mendekatkan dirinya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Biarin, di zaman sekarang orang kalau dekat sama kebaikan dihujat, dicemooh, dicengin, katanya enggak gaul, katanya apa lagi? Kuper, kata. Biarin, emang mereka-mereka itu yang ngatain kita kurang bergaul, yang ngatain kita dengan berbagai macam cemoohan, emang bisa ngasih kita naungan? Enggak bisa. Oleh karena itu, semangatin lagi jiwa kita selagi kita masih diberikan sama Allah kesempatan untuk kita bisa terus mendekatkan diri kepadanya, dekatkan diri kita kepadanya. Nih, yang muda-muda, yang masih kecil-kecil, masa muda enggak akan kembali. Kamu hanya akan berjumpa dengan masa tua kalaupun umurmu sampai. Tapi kembali menjadi muda enggak akan pernah terjadi lagi. Maka sebelum rambutmu memutih, sebelum kulitmu mengendur, jangan pernah menjauhkan diri dari agama. Dekatin diri sama agama. Karena satu-satunya yang bikin kamu selamat kala rambutmu putih, kala kulitmu mengendur, hanya kala kamu muda, kamu berpegang teguh pada agama, maka saat rambutmu putih, saat kulitmu mengendur, nanti kamu juga akan menjadi orang yang kuat agamanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sampai, saya tanya sama yang nyambut di depan, Maulid sudah dibaca doanya? Udah Ustaz. Ternyata doanya belum dibaca. Maka kita akan baca doa maulid nanti di akhir aja. Sebelum ditutup ya, doa maulid akan kita baca di akhir. Namun ala kulli hal, gak apa-apa, kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Sebagaimana kita belajar dari bab ke bab, kita semakin mengenalkan diri kita. Betapa pentingnya kita sebagai seorang penuntut ilmu itu mendekatkan diri kepada kebaikan. Dan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kita berusaha memberikan apa yang kita punya kepada para guru kita, orang-orang yang mengajarkan kepada kita. Kita ingat sedikit ya, dari apa yang telah kita dapat kemarin, dari adab demi adab, bab demi bab yang kita kaji. Di antaranya orang tua yang pengen anaknya berhasil, yaitu dengan apa? Dengan bersikap baik kepada guru yang mengajar anak. Kamu sadar gak? Banyak orang tua zaman sekarang itu Anaknya ngadu, gurunya gak baik, orang tuanya datang ke sekolahan marah-marahin si guru. Makanya kamu jangan jadi anak yang suka ngadu. Ada orang tua yang anaknya ngadu, "Mah, bu guru ini kemarin ngomelin aku. Mah, kemarin pak guru ini marahin aku. Mah, kemarin aku ditegur. Mah, kemarin aku dimalu-maluin. Mah, wah." Si mama dengan mudahnya terpancing emosi, datang ke sekolah, gurunya dimaki-maki. Apa dampak yang didapat, hadirin? Maka ilmu yang kamu pelajari itu gak akan menjadi ilmu yang barokah sama sekali. Kamu harus ingat itu. Dulu, zaman saya belajar, terlepas saya belajar ilmu agama, saya belajar juga pernah ngerasain bangkunya SD, walaupun cuma 3 tahun. Duduk di bangku SD 3 tahun setengah, ngerasain tuh bagaimana punya guru-guru di bangku sekolahan. Ada guru matematika yang galak. Ada ya? Ada guru yang jutek. Kalau ditanya, jawabnya seperlunya. Ya, zaman dulu. Apa yang terjadi? Apa waktu saat saya kedapatan guru matematika yang nyubit saya, yang jewer saya, gara-gara saya gak ngerjain PR, terus saya ngadu sama orang tua saya? Saya ngadu. Bang, dijewer sama guru matematika. Apa jawab? Kenapa dijewer? Gak ngerjain PR. Syukurlah. Jawabannya syukurlah katanya. Makanya besok-besok kalau ada PR kerjain. Gak ada pembelaan sedikit pun. Dan bapak saya gak ngerasa tersakit itu gara-gara anaknya dijewer. Heran sama ibu-ibu zaman sekarang. Baper banget. Kalau anaknya diomelin dikit gak terima. Gak senang hati. Siapa? Enak banget buku guru. Emang kita gratis sekolah di dia? Dari dulu juga gak gratis. Baru kan sekolah gratis. Dari dulu gak gratis. Udahlah kita gratis. Kamu tahu gak tuh guru dibayar berapa? Maka tahu diri dong. Begitu kamu dijewer kan ada alasan. Gak mungkin, kalau ada guru anak lagi duduk manis, PR-nya rapi, nilainya 100, toto dijewer, gila guru. Bener gak? Iya, gak mungkin, itu gak ada dalam sejarah. Anak murid duduk manis, rapi, masuk sekolahnya tepat waktu, tahu-tahu kedapatan guru julid. Gak ada. Pasti kalau ketemu ada guru yang gak enak, gara-gara muridnya juga gak operatif. Muridnya juga gak benar. Gak mungkin enggak. Cuman perbedaannya. Dulu kita segan sama guru. Sekarang gak ada yang segan sama guru. Gak segan. Sehingga dulu orang tua kalau ngasih guru bentuk apresiasi dan terima kasih karena telah mengajar anak-anak saya. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang tua memberi sesuatu kepada guru lantaran punya harapan. Anaknya yang bodoh tertutupi. Anaknya yang bandel ditutupi. Anaknya yang susah diatur ditutupi. Jadi ada unsur nyokok ini. Beda ya? Beda. Ada orang tua datang ke sekolah bawain kue. Baik-baikin di gurunya, bentar lagi mau ujian. Kalau dulu kita ngasih ke guru sesuatu, orang tua gara-gara ngerasa, terima kasih udah ngajarin anak saya dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu berapa banyak dulu anak-anak yang mendapatkan keberkahan dari sebuah ilmu, lantaran orang tuanya tuh yang dermawan kepada para guru. Kamu pernah nemu gak? Bayaran sekolah bulanan gopek. 500 ribu. Satu gurunya yang ngajar. orang tua kamu datang bilang, saya mau bayarnya 700 aja deh. Ada? Gak ada. Bayarannya 500, tapi orang tua kamu punya inisiatif. Saya kasih 700 deh. Anggap aja 200 ini bentuk dari terima kasih saya karena telah sabar ngebimbing anak saya. Kalau bisa 500 dicari caranya gimana biar dapat potongan. Gimana caranya nih biar dipotong ya? Nah, biar gak jadi bayarnya 500. Wah, segala kartu Jakarta Pintar ditunjukin, kartu ini ditunjukin. Nah, dah, belakang miskin aja kalau udah belajar urusan pengarah sekolah. Subhanallah. Tapi dari kitab yang kita pelajari, dulu banyak anak-anak yang menjadi berhasil lantaran berlawannya orang tua kepada para gurunya. Orang tua yang punya uang datang kepada para guru seraya memberikan sedikit hartanya lalu berkata, doain anak saya Syekh, doain anak saya Habib, doain anak saya Kiai, doain anak saya Ustaz. Untuk apa? Untuk dari uang itu, dari apa yang diberikan itu, si Syekh itu berkenan mendoakan anaknya ingat akan kebaikan sang ayah, lalu ingat kalau ayah itu begitu peduli atau begitu kasih dengan anak-anaknya. Nah, jadi kamu nih, kalau yang masih sekolah, mau jelang hari guru, atau mau jelang apa, kan pasti sekolah biasanya patungan tuh. Ya, ngasih kan sesuatu kepada guru. Jangan pernah merasa cukup. Itu tuh hanya simbolis, karena guru tuh gak mampu dibalas jasanya. Itu hanya simbolis. Maka siapa yang bisa memberi lebih, syukur alhamdulillah. Jadi di sini kita paham, subhanallah, pelajaran apapun itu, wabil khusus pelajaran agama, itu bermanfaat, bukan main. Kamu belajar matematika, manfaat. Kamu belajar biologi, manfaat. Kamu belajar fisika, manfaat. Semua manfaat kalau kamu bisa gunakan dengan baik dan benar nanti untuk urusan agamanya. Tetapi kalau itu disandingkan dengan urusan agama, pelajaran agama jauh lebih unggul, jauh lebih mulia kedudukannya, jauh lebih bermanfaat bagimu di dunia dan di barzakh juga di akhirat. Jadi kalau kamu sekarang sekolahnya negeri, jangan tinggalin nih kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Ummul Batul di setiap minggunya. Atau ada kegiatan-kegiatan kebaikan lain yang bisa kamu hadiri. Jangan tinggalin. Kenapa? Karena kamu harus dapetin sisipan, suntikan ilmu agama kalau kamu gak dapet di sekolah. Orang yang udah sekolah di pondok aja, segitunya agama semua kan, di pondok aja, setiap hari dia belajar dari pagi sampai jam 12, sore masih dapat tambahan lagi pelajaran agama. Masih belajar lagi kitab khusus yang mereka pelajari. Kenapa? Saking gak boleh ngerasa cukup. Gak boleh ngerasa cukup. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang haus akan ilmu ya. Ya, selalu haus ilmu dan selalu pengen mempelajari ilmu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Wabil khusus ilmu agama Allah. Amin ya Rabbal. Baik, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudadarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal izzah ala tamassub li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa jilalat ala al-khair ibtigha'a mardati wa gurbih wa sawabih wa husnul khatima ma'al-lutfi والعافية والصلاة العاشرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. Kita sampai di halaman 70. Halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. وقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله، فأنفقها كله في العلم، ولم يبق له ثوب نفيس. فرآه أبو يوسف في ثوب خلق فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها. نما سنلanjutin pembahasan kita yang kemarin seputar tentang ikhfa' al-mal, pemberian harta dari yang dipunya. Ingat juga bahwa setiap pelajar, ya, setiap pelajar saat mereka belajar itu gak pantas kalau mereka belajar itu gak punya buku panduannya. Jadi sekalipun kamu di sekolah, kamu di sini misalnya, maka kamu perlu bertanya, itu kitabnya apa? Sampai di mana? Karena kitab itu membantumu untuk memahami ilmu. Dan orang yang punya kitab berkahnya beda. Saat kamu punya kitab, ini kitab begini aja nih, kamu bawa pulang ke rumah, berkasnya kamu punya kitab ini ngasih berkah ke isi rumah. Makanya kenapa kamu perhatiin orang-orang soleh, orang-orang berilmu itu sampai rela kitab-kitabnya dipajangin. Karena setiap orang naruh buku pelajaran, khususnya pelajaran ilmu agama, itu berkahnya serumah. Sampai ada satu Imam Al-Ghazali, karangan kitabnya Ihya Ulumuddin, kata beliau bilang, ulama bilang, siapa orang yang menyimpan kitab Ihya di rumahnya, maka rumahnya akan terjaga dari kemalingan, kebakaran. Kemalingan, kebakaran. Jadi gak ada orang rampok yang masuk, gak ada kebakaran yang bisa membakar rumahnya, subhanallah. Ini penjagaan, baru punya kitab, apalagi punya ilmu di kepala. Kalau kata Imam Syafi'i bilang, al-ilmi fi sudur la fi sudur. Ilmu itu tempatnya di sini, bukannya di sini. Iya, ini cuma alat bantu doang. Tapi punya ini juga berkah. Nah, jadi setiap pelajar, ingat mereka harus punya buku panduan agar mereka saat belajar itu terbantu oleh kitab-kitab yang dia punya. Sama itu juga diterapin sama sekolah. Kenapa kita dari buku PPKN ada bukunya? Gak tahu zaman sekarang masih ada apa kagak. Biologi barangkali punya bukunya, matematika punya bukunya, bahasa Inggris punya bukunya. Kebayang gak orang-orang yang belajar itu kalau gak punya buku? Kira-kira kebantu gak mereka? Mereka harus punya buku. Karena tanpa buku mereka gak bakalan bisa mukolaah. Tanpa buku mereka gak bisa belajar lagi. Apalagi kalau ketemu ujian, wah bisa nilainya berapa itu kalau gak punya buku. Kalau urusan ilmu dunia aja kamu butuh sama buku panduan, apalah lagi ilmu akhirat. Di sini disampaikan, kana li Muhammad bin al-Hasan. Lalu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan. Orangnya kaya raya. Muhammad bin Hasan ini terkenal orang kaya raya. Sehingga saking kayanya, kebayang gak? Butuh 300 orang untuk ngurusin hartanya. 300 orang cuman buat ngurus hartanya. Kebayang kayaknya kayak apa tuh? Berarti yang megang kuncinya gudang ini dia, yang ini dia. Sampai 300 ngurusin hartanya doang. Saking kayaknya. Kalau kita zaman sekarang mungkin bilangnya siapa ya kira-kira yang kaya banget? Kamu taunya orang kaya siapa? Hah? Ya masih Ahmad banget. Sultan Andara. Ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kaya banget. Uangnya ratusan miliar barangkali. Gitu ya. Kaya banget. Anak buahnya yang ngurusin urusan dia mungkin lebih dari 300 dan seterusnya. Karyawan-karyawan yang di bawahnya, katakan uangnya banyak 300, berarti kaya banget. Gitu. Itu sekelas orang yang sekaya model Raffi Ahmad. Katakan di Muhammad bin Hasan, Tiba-tiba semua hartanya itu sama dia didermakan, disedekahkan. Untuk apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan. Dia dedikasikan semua hartanya, dia berikan semua hartanya untuk ilmu. Ada pesantren yang butuh dana untuk dibangun. Ada kiai lagi mau ngebebasin lahan untuk buat pesantren. Ada orang yang mungkin ingin ngebangun sekolahan, ya, apa aja, pokoknya untuk maslahatul ilmi, untuk kepentingan ilmu, semuanya menjadi harta ini dikasih. Tadinya kayanya bukan main, semua hartanya dikasih, sampai-sampai dia gak punya pakaian yang bagus satu biji pun. Bajunya semua jelek. Kalau kita barangkali sekarang ngelihat, wah, kelas Raffi Ahmad, mobilnya bukan main, bajunya bukan main, rumahnya seluasnya bukan main. Tahu-tahu semuanya dia hadiahkan untuk ilmu, sampai baju mahal gak punya lagi. Semua yang dia punya baju murah, baju jelek, baju kusam. Tadi kayaknya bukan main, semuanya dikasih. Kenapa ada orang yang sampai segitu beraninya memberikan semua hartanya itu kepada agama, kepada ilmu khususnya? Karena mereka itu enggak cuma mau kaya di sini. Kalau ada orang punya uang banyak, nyimpen uangnya di mana? Di berangkas atau di bank kan gitu. Punya berangkas, punya banker malah mungkin. Kalau berangkasnya cuma nyimpen berapa duit? Banker lagi, di bawah tanah dia punya. Seberapa dia bisa ngerasain uangnya? Gak bisa orang uangnya gak kepegang. Punya uang 100 juta, kamu meluknya berat. Punya uang 1M, lebih susah lagi meluknya. Betul apa enggak? Bisa ngerasain. Orang simpan uangnya di banker, simpan uangnya di bank, gitu ya. Di bank dia simpan. Uangnya terasa enggak? Cuman sebuah angka di buku tabungan. Uang kamu ada sekian. Tapi kamu enggak benar-benar pegang uang kamu. Ulama kenapa enggak memilih di bank nyimpennya? Enggak, saya mendingan nyimpen sama Allah. Saat dia sedekahin hartanya kepada agama, dia lagi masukin uangnya ke banknya Allah. Orang jenius enggak takut. Kenapa? Allah itu enggak pernah ngerugiin. Dan gak pernah bikin orang menjadi rugi karena menyimpankan hartanya kepadanya. Tapi kalau kita nyara uang di bank, sekelas bank dunia aja masih bisa dihack. Sekelas bank dunia masih bisa dihack. Udah gitu, uangnya gak benar-benar kita bisa rasain. Selama kita hidup di dunia, naruh uang di bank, uangnya disimpan aja. Ada berapa? Katakan 100 juta, 200 juta, sampai bahkan 1 miliar. Begitu kamu wafat, uang kamu cuma tetap mandek aja di bank. Enggak jadi uang akhirat itu. Tapi kalau kamu punya uang, lalu kamu simpan uang itu di banknya Allah, kamu barangkali sama, enggak ngelihat uangnya di sini. Tapi waktu kamu masuk ke barzah, waktu kamu ketemu Allah di akhirat, uang kamu gak hilang sepeser. Itu bisa menjadi istanamu nanti di sana. Itu bisa menjadi aset dan hartamu di sana. Tuh yang bikin kenapa ada orang kaya, kalau udah ngerti sama agama, rela dia sedekahin hartanya untuk agamanya Allah. Beda sama orang dunia. Kalau orang dunia takut. Saking takutnya ada yang nyimpen uang di bawah bantal. Ada yang nyimpen uang di lemari, ke lemari dikunci, gak dikunci, gak kuncinya diumpetin lagi. Tuh, kalau orang dunia. Ya, udah nih, ke lemari, udah kan, dikunci. Udah kan dikunci, berarti udah selesai. Enggak, kuncinya diumpetin lagi. Taruh lagi di bawah ini, taruh lagi di selipan ini, subhanallah. Tuh kalau dunia, salah nyimpennya sama siapa? Kalau nyimpen di dunia emang begitu. Kemungkinan apa yang kamu simpen di sini hilang, tak bermakna. Tapi kalau kamu simpan di sana, enggak ada simpanan yang Allah simpan itu menjadi hilang sia-sia, enggak ada. Jadi kita harus paham ke konsepnya. Maka saat dilihat begitu, ada seorang Abu Yusuf melihat, ya Allah, ini Muhammad bin Hasan dulu kayaknya bukan main. Katakan, tiba-tiba orang yang dulu kenal sama yang namanya Rafi Ahmad, gak nyangka Rafi Ahmad begini model sekarang. Kok bisa ya, dulu sama-sama kayaknya, tahu bagaimana perjuangannya, melihat Rafi Ahmad misalnya, pakai baju ditambel. Nah ini yang terjadi kepada seorang Muhammad bin Hasan, dilihat oleh sahabat yang bernama Abu Yusuf. Ya Allah, ini Muhammad bin Hasan, bajunya kok ditambel. Maka dari kebaikan sahabat, beliau mengirimkan hadiah baju yang bagus kepada Muhammad bin Hasan. Dikirimin baju yang bagus. Namun apa yang terjadi? Diterima atau ditolak? Ditolak secara halus. Karena dia memilih menjadi sederhana itu pilihannya, bukan maunya. Kalau dia mau, sampai sekarang barangkali dia masih kaya. Tapi memang dia yang memilih untuk hidup sederhana. Ya, saya gak butuh ini. Orang kemarin saya punya, malah saya kasihin semua. Kok kalau sekarang dikasih lagi? Tapi coba kalau orang yang memang kehilangan hartanya, bukan karena dia yang memilih untuk berbagi harta, tetapi hilang karena bangkrut, karena apa. Saat ada orang yang ngasih, diterima. Bahkan orang kaya pun punya uang mampu beli, begitu dikasih hadiah diterima. Walaupun dia mampu beli. Masya Allah. Ini enggak ditolak secara halus. Fagalah. Muhammad bin Hasan berkata, ajil lakum wa ajil lana. Wa la'allahu innama lam yagbalhu wa in kana qabulul hadiah sunnatan lima ra'ah. Anna fi dhalika muzillatan li nafsihi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil mu'min an yuzilla nafsah. Waktu penolakan secara harus, apa yang dikatakan Muhammad bin Hasan? Muhammad bin Hasan bilang, kalian telah diberi harta dunia. Kamu dapat harta dunia. Kalau saya sudah dikasih sama Allah, akhirat nanti. Jadi saya enggak butuh lagi sama dunia sekarang. Karena yang saya harapin itu pemberian Allah di akhirat nanti. Jadi kalau orang-orang, contoh, Nabi punya istri Sayyidah Khadijah, kaya raya. Lalu saat berjuang bersama dengan Nabi menyebarkan agama ini, Sayyidah Khadijah harus mengalami kehilangan harta. Hartanya habis, tak tersisa. Kalau seorang Sayyidah Khadijah mencari harta, maka sampai akhir hayatnya, Sayyidah Khadijah bisa aja punya harta lagi. Hartanya gak habis. Tapi dia gak milih itu. Kenapa? Dia milih balasan Allah di sana. Makanya Sayyidah Khadijah belum meninggal, Allah justru sudah ngasih kabar duluan. Khadijah, dibangunin istana surga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang dibangun, yang didirikan dari apa? Dari permata-permata yang indah. Sayyidah Khadijah cari itu, bukan cari lagi yang di sini. Yang di sini pun udah kagak laku. Kalau orang di dunia nyari Allah, harta berlimpah, tanah di mana-mana, kontrakan sekian pintu, iya, kamu masih lihat dunia doang. Tapi kalau orang yang sudah tahu akhirat, kata dia, ngapain punya 10 pintu di sini? Kalau kagak bakalan ngalirin kita pahala buat nanti kita masuk ke liang lahat, buat apa? Punya 10 pintu mah boleh, punya tanah di mana-mana mah boleh, tapi yang paling penting itu gimana caranya punya uang di sini, pahala ngalir terus walaupun kamu udah enggak ada. Gimana caranya? Itulah yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah waktu mau meninggal. Apa pesannya kepada Nabi? Wahai Muhammad, seandainya tulang saya ini laku dijual dan ada nilainya, ada uangnya, yang bisa kamu gunakan untuk agamanya Allah, maka saya rela kamu jual pulang belulang saya agar uangnya bisa kamu pakai untuk agamanya Allah. Tulangnya rela dijual, bukan untuk kesenangan di sini, tapi dia mau cari kesenangan di sana. Walaupun sudah wafat, dia masih mikirin gimana caranya ada pahala yang berkesinambungan dapat dia raih. Masya Allah. Orang kalau udah ngerti sama yang namanya pahala, yang dia hausin pahalanya. Pengennya pahala terus. Pengennya pahala terus. Saya ingat dulu, guru saya, bapak kalau lagi datang ke sini, itu orang di sini kan suka ngasihin uang. Ngasihin uang. Beliau gak tahu apa uang di sini. 50 ribu itu berapa, 100 ribu itu berapa, 20 ribu itu berapa. Gak paham tuh kalau dikalkulasikan dengan uangnya dia, dia mana ngerti uang-uang di sini. Gak diterima aja. Dan kalau ngasih orang, juga gak mikir. Dikasih orang, seraut. Seraut lagi dikasih orang. Gak mikir sampai kita bilang, bapak itu nilainya besar. Gak peduli. Kita pikir emang begitu karena dia nggak tahu, ternyata dolar, kan nggak tahu dolar, dolar, anak kecil aja tahu, kamu aja tahu dolar, kerja belum, dolar selembar ada artinya nggak? Tuh, pada tahu, selembar ada artinya, kalau nominalnya cepek berarti bisa 1,5 juta kita, selembarnya dia nilainya 1,5 juta kita. Kamu bayangin kalau dia nominalnya 100 dikasih sama orang sekian puluh lembar, ngasih orang enak banget. Dia bukan cari enak di sini dan bukan nyari kekayaan di sini. Orang-orang begitu nggak nyari kekayaan dan kesenangan di sini. Mereka nyari di sana. Makanya saya selalu ngingetin, kalau sedekah jangan pernah takut miskin. Jangan jadi orang-orang yang kalau sedekah kotak amal lewat tuh nyarinya angka yang paling kecil. Umum kan? Umum. Itu sering terjadi sama kita. Tapi kamu tahu gak? Itu adalah permulaan jiwa kita yang miskin. Itu permulaan. Kamu keluar kotak amal keluar. Langsung nyari mana uang. Ada 20, 5 ribu, 10 ribu. Yang diambil yang mana? 5 ribu, tetap begitu 5 ribu mau diambil, yang 2 ribu nongol. Yang di mana yang diambil? Nah, gitu, subhanallah. Itu jiwa kita tanpa kita sadarin. Ngajarin kita nih, jiwa miskinmu. Jangan. Kita tahu ini tabungan yang gak akan merugikan kita. Kalau di bank aja kita naruh sampai nilai jutaan. Apalagi di akhirat. Kenapa orang soleh waktu ngasih uang tuh kayak gak mikirin masa depan? Ada orang soleh sedekah. Begitu nih kayak Muhammad bin Hasan. Kayak seolah-olah besok kamu tuh gak bakalan ketemu yang namanya sakit. Gak ketemu lawinin anak. Gak ketemu bakalan kena masalah. Orang kan yang namanya itu nyimpen kek sekarang sedikit gitu ya. Enggak. Apa? Jawabannya simpel. Saya titip uang saya sama Allah. Maka di saat saya butuh Allah juga yang bakalan ngasih ke saya. Jiwanya pasrahnya tawakalnya bukan main. Oh, kadang-kadang kita gak sadar. Mau sekolah stres. Duit dari mana? Sampai ibu-ibunya kadang-kadang mana? Kecian ya orang tua kamu. Doain ustazah, anak mau disekolahin kuliah, doain biar ada rezekinya. Ya, amin. Doain ustazah, anak mau niat kawinin anak, doain biar ada rezekinya. Ya. Alhamdulillah. Itu gak perlu takut. Kalau kamu nitipin sama Allah dengan apa angka yang kamu titip, Allah akan berikan kepada kamu di waktu yang paling penting dalam hidupmu. Kapan aja kamu butuh, Allah bakal datang itu. Asal kita yakin, sekuat apa keyakinan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang, Abu Yusuf, sahabatku, aku pulangin nih, bukan karena aku sombong, bukan karena aku gak butuh, bukan karena aku gak mau, apa yang terjadi? Tapi enggak, kamu dikasih sama Allah kelebihan harta dunia, sementara saya ini lagi nyarinya akhirat. Jadi saya gak butuh sama dunia, saya lagi gak mau sama dunia, gak mau. Saya maunya nanti di akhirat aja. Walaupun menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Nah, kamu sama-sama tahu, menerima hadiah itu hukumnya sunnah, tetapi dia merasa bahwa dengan menerima pemberian itu hanyalah merendahkan harga dirinya saja. Jadi ada orang-orang itu yang menolak pemberian karena tidak mau dianggap hina. Tapi kadang-kadang kita sedih, ada sekelintiran orang yang rela menghinakan dirinya dengan mengatasnamakan dia susah. Sampai kemana-mana bawa map. Kadang-kadang ceritanya didramakan dalam hidupnya, wah seolah-olah saya punya yatim 5 di rumah, saya punya ini sekian, saya. Hal itu sebetulnya hal yang tidak perlu. Karena menerima itu, jika kamu sebetulnya sanggup dan mampu, hanya menghinakan harga dirimu saja. Nah, sekelas Abu Muhammad, dia yang tadinya orang kaya, orang mampu, orang bisa, bukan sombong, nolak karena nganggap diri jadi hina. Ya, buat apa? Saya yang memilih hidup begini, saya yang memilih menjadi seperti ini, lalu kemudian saya nerima hadiah dari orang yang maksudnya hadiah mahal, baju mahal. Oh enggak saya kasih. Begitu. Jangan gampang mau terperdaya oleh tipu daya dunia. Jangan. Punya teman baik, dikasih yang mahal-mahal, terima. Haji mumpung kalau orang sekarang bilang. Tahu gak? Tapi kamu tahu gak dampaknya apa? Hah? Kamu boleh jadi bukan lagi jadi temannya nanti. Tapi kamu jadi apa? Kacung gak ada ini. Kamu jadi babunya. Kamu gak bisa lagi menjadi orang yang free dalam menegurnya. Ada sesuatu yang pada akhirnya mengekangmu untuk menjadi dirimu apa adanya di hadapan orang-orang yang terlalu baik sama kamu, yang terlalu mengasihi segalanya sama kamu, makanya tenang ngarep dari orang. Berteman sama orang bisa, sama orang mampu, orang kaya, berteman aja, tapi jangan ngarep dari itu kamu dapat sesuatu. Maka saat kamu menerima pemberian itu, udah. Yang mulai hilang adalah mulai harga dirimu hilang. Perlahan-lahan kamu mulai dijerat oleh perasaan ketidakenakan. Sampai pada akhirnya kamu dibelenggu oleh hutang budi yang tidak mampu kamu bayarkan. Akhirnya apa? Ya udah, mau disuruh-suruh, iya deh. Mau diperintah-perintah, iya deh. Mau dibego-begoin, iya deh. Mau diapain, ya Allah. Dan itu banyak terjadi oleh orang-orang yang sudah ketidakenakan duluan saat kebanyakan diberi sesuatu oleh teman-temannya. Nah, kita jangan begitu. Sama siapa yang kita bisa nolak, kita merasa tidak butuh, tidak mampu, jangan sih. Jangan mudah. Nih, makan bareng, rantan traktir. Bahkan soal makanan aja, kalau udah kamu biarin orang terus-terusan bayarin kamu, lama-lama kamu gak bisa jadi dirimu apa adanya. Udah jangan bikin dia kesel, akhirnya gak diperhatiin lagi. Udah, sama dianya udah berubah, sama dianya udah segen, sama dianya udah gak enak. Jangan pernah berbugi ya orang. Inilah yang terjadi kepada seorang Abu Muhammad bin Hasan. Dia Muhammad bin Hasan gak mau ngebudi sama teman-temannya. Saya gak butuh. menerima itu sunnah, tapi kalau di dalam itu ada unsur akan merendahkan harga diri, saya lebih baik tidak. Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa lil mu'min an yudhilla nafsah." Kata Nabi bilang, tidak layak orang mukmin itu menghinakan dirinya. Jadi kita enggak boleh menghinakan diri kita di depan siapapun. Dengan orang di hadapan kita dengan pangkat yang tinggi, setinggi apapun. Kita hanya boleh merendahkan diri kita di hadapan orang tua, di hadapan guru kita, di hadapan orang-orang yang membimbing kita. Itu yang diminta. Kamu di depan mereka sekaya apapun kamu, jangan sombong. Orang tua barangkali gak punya uang sebanyak kita. Tahu-tahu anaknya gara-gara sekolah tinggi, punya kecerdasan akal, terima gaji besar, rumahnya lebih gede dari rumah orang tuanya. Berani datang ke rumah orang tua dengan dongak, hati-hati. Berani datang ke rumah orang tua dengan angkuh dan sombong, hati-hati. Di hadapan orang tua, sekaya apapun kamu, kamu gak boleh bersikap sombong di hadapannya. Orang tua. Begitu juga guru, siapapun kamu, donatur terbesar lagi kamu, penyuplai terbesar lagi kamu, sekaya apapun kamu, kalau udah ketemu sama yang namanya guru, antalah syekh, kamu bukan siapa-siapa. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ana abdun man 'allamani harfan. Saya ini hamba orang yang ngajarin saya walau satu huruf. Itu adalah perintah. Kita enggak boleh nyombongin diri di depan mereka. Jadi kalau di depan guru kita, ana nasi, saya bukan siapa-siapa. Di depan guru kita, saya mau setinggi apapun, pangkat kita, jabatan kita, diri kita, nasi, kita bukan siapa-siapa di hadapan dia. Dialah yang punya pangkat, dialah yang tinggi derajatnya. Adapun saya, ana nasi, saya bukan siapa-siapa. Begitu. Kalau di depan guru kita. Dan orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk menghormati. Para hamalatul Quran, para penghafal Quran, ya, para alim ulama, walaupun dia bukan guru kita secara personal, tapi dia ulama, kita harus hargai dia. Itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian thullabul ilim, para penuntut ilmu, para sepuh, orang-orang tua kita yang lainnya dari sisi umur yang lebih tua, itu harus dihormati, harus siapapun kamu. Siapapun kamu. Oh, punya jabatan tinggi, sekelas presiden lagi, punya orang tua atau ada orang tua tapi ibaratnya enggak ada sopan santunnya. Jabatanmu sebagai presiden itu lasi, enggak ada apa-apanya. Sesaat. Jadi kita harus pandai-pandai di sini, jangan sampai menghinakan diri kita kepada orang yang salah. Siapapun dia, kita harus tetap menjaga. Wa hukiya anna fakhral islam arsamani jama'a busoran bittikh al-mulgata fi makanin khalin fa'akalaha fara'adhu jariyatun fa'akhbarat bidhari qawlaha fa'takada lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yakbal lihada. وهكذا لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس قال عليه الصلاة والسلام إياك والطمع فإنه فقر حاضر ولا يبخل بما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. Diceritakan Imam Arsamandi, dia pernah ngumpulin kulitnya semangka. Kulit semangka sama dia dikumpulin di tempat yang sepi. Pernah ngumpulin kulit semangka, terus dia makan. Ya kalau zaman kita sekarang kulit semangka dibuang. Tapi sebetulnya kulit semangka punya gizi ya. Dari situ manfaatnya luas gitu, kulit semangka itu. Bagi orang-orang yang memahami, zaman dulu dimakan, dikumpulin, kemudian dimakan. Hal itu dilihat oleh siapa? Oleh seorang budak perempuan. Dilihat, ada yang ngumpulin kulit semangka dikumpulin sama dia, dimakan di tempat yang sepi. Budak perempuan ini ngadu sama tuannya. Saya lihat, katanya, ada ya yang makanin kulit. Kulit apa? Kulit semangka tadi, ngaduin sama tuannya. Akhirnya, ngadunya karena apa? Karena saya lihat seorang imam makan kulit semangka. Imam ini, zaman dulu, seorang ulama dihormati. Zaman sekarang aja ulama dihargain kan oleh orang-orang yang ngerti, apalagi zaman dulu bahasanya gitu. Yang ngerti, yang paham. Tapi kelihatan Imam Arsabandi ngumpulin kulit semangka. Bukan semangka, ya kulit. Dia dikumpulin, dimakan. Budak perempuan itu yang ngeliat ngadu sama tuannya. Saya lihat Imam Arsabandi lagi mojok di tempat yang sepi makanin kulit semangka. Maka tuannya begitu dengar apa yang terjadi, langsung ngebuat hidangan untuk Imam Arsabandi. Tuh lihat, kalau kita juga punya kemampuan begitu, pasti juga kita akan ngelakuin hal yang serupa. Apa yang kita mau petik dari sini? Pertama, ulama kalau udah ngerti yang namanya hukum, gak bakalan rela kita makanan sama orang. Oh, gak mungkin. Mendingan makan kulit semangka daripada harus kemis. Daripada harus mohon-mohon ke pintu. Padahal kalau dia mau minta, bentar, dia telepon aja satu muridnya, kami belum makan, muridnya kirimin makan. Tapi itu tidak terjadi untuk ulama-ulama yang terkemuka, ulama yang ngerti, ulama yang paham. La yuzil nafsah, dia gak bakalan merendahin dirinya. Aneh gak punya makanan, tolong kirimin dong. Enggak. Kita belajar, za'ifah, jadi orang itu harus punya harga diri. Kalau anak muda sekarang, mungkin khusus di perempuan, gak tergesit. Punya pacar, temen banget ngasih. Udahlah punya pacarnya gak boleh. Pakai sering dikasih, apa yang akan terjadi nanti? Jangan, perempuan itu harus punya ikhlas. Harus punya harga diri, izzah ini mahal. Kalau mak-mak, belum anak berani dilamar, baru cuma dikirimin martabak doang tiap malam. Sama paling nganterin buah, sapan dateng, sapan lewat, titip. Aduh, udah gak rasa gak enak. Anak mau dibawa pulang jam berapa, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, udah gak enak duluan. Yaelah, modal cuma apa? Paling martabak. Apalagi biasanya? Pada ngerti itu udah paham? Maka ini tuannya, tuan si budak tadi, begitu dengar kabar Imam Arsabandi katanya makan kulit semangka, langsung dibuatin hidangan, diundang untuk makan. Tapi apa yang terjadi? Ditolak sama Imam Arsabandi. Saya gak butuh kesiannya orang. Gak butuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering ngajarin sama kita itu untuk menjadi orang yang gak pernah minta. Sekelas Nabi rela nampel perutnya pakai batu. 3 batu diganjel untuk di perutnya dengan diikat di pinggangnya. Lantaran Nabi gak pernah mau menada. Ada apa dengan jiwa-jiwa orang sekarang yang begitu miskin? Dengan mudahnya menadah ke tangan, meminta ke sana kemari, beri. Lah. Jangan suka minta. Kalau mau tuh kita yang beri. Jangan kita yang minta. Jadi di sini kita tahu harga diri itu mahal. Jadi jangan pernah rendahin harga diri kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seharusnya seorang pelajar. Orang belajar itu harus punya harga diri yang dijaga. Jangan suka meminta-minta. dia harus punya cita-cita dan harus punya sikap dalam hidup. Punya cita-cita tapi punya sikap. Bukan menghalalkan segala cara agar cita-citanya tercapai. Ya boleh. Nah, kamu punya angan-angan, boleh. Kamu punya keinginan, boleh. Tapi kamu harus punya sikap. Untuk mencapai angan-anganmu itu, kamu gak boleh merendah kepada siapapun. Kamu gak boleh sampai jadi harga dirimu jatuh. Kamu gak boleh sampai kamu menjadi orang yang tidak punya harga diri. Dan ingat, jangan rakus sama hartanya orang lain. Kalau kita senang melihat orang berharta, maka sepatutnya bukan kita kepengen hartanya dia, tapi kita yang harus juga mencari harta untuk kita. Kita yang harus cari duit. Kamu suka ada orang enaknya jadi dia. Kayaknya punya uang kapan aja mau ini bisa, mau pergi bisa. Yang harus muncul bukan keinginanmu akan hartanya, tapi kamu harus apa? Harus terpacu, termotivasi bagaimana caranya kamu bisa menghasilkan harta. Sama pelajar, pendakwah itu juga. Misal melihat ada orang sesama pengajar, sesama penuntut ilmu misalnya gitu. Enak ya jadi dia ranking 1 mulu. Enak ya jadi dia dapat apresiasi terus. Enak ya jadi dia dipuji-puji terus sama guru. Enak jadi dia. Jangan lihat enaknya dia. Tapi bagaimana caranya kamu biar bisa mencapai seperti apa yang dia capai. Mestinya gitu. Pengajar gitu juga. Enak ya jadi dia bisa ngajar di situ. Kan gajinya besar tuh. Kalau kamu punya pikiran begitu, kamu pikir lihat teman dengan penghasilan atau pencapaian yang begitu gemilang, kamu kesel, kamu pikir. Kamu hanya iri jadi manusia. Padahal kamu gak punya kemampuan untuk itu semua. Buat apa? Itu hanya merendahkan dirimu sendiri. Tapi saat saya ada orang, subhanallah dia bisa ya ngajar di situ. Bagaimana caranya aku juga ingin mendapatkan waktu, kesempatan bisa ke situ. Bangkit harga dirimu. Bangkitkan motivasi di dalam jiwamu. Gimana caranya biar saya juga bisa bermanfaat seperti itu. Begitu mestinya. Jadi bukan tentang kursi ini enak banget, itu enak banget. Tidak. Itu harga diri penting. Maka Nabi SAW bersabda, iyyakum wat-tama'. Kata Nabi, tinggalin yang namanya sifat tamak. Bahaya itu tamak. Karena kata Nabi, tamak adalah kefakiran yang hadir. Orang kalau udah punya tamak di dalam dirinya, berarti sejatinya jiwanya fakir. Tamak. Cuman kepengen. Tapi usaha apa kagak ada. Miskin fakir kejiwanya. Udah miskin fakir lagi. Fakir miskin jiwanya. Pengen doang ngelihat orang bisa. Sama kayak orang-orang julid zaman sekarang ngelihat orang-orang yang berhasil. Bisanya nyinyir. Netizen yang suka nyinyir. Kita sebagai penonton bisanya nyinyir. Kamu itu picik, kamu itu tomak, kamu itu rakus akan sesuatu yang sejatinya gak bisa kamu capai. Itu bahaya. Kalau kayak gitu, maka Nabi SAW bilang, tamak itu adalah kefakiran yang hadir. Jadi kita gak boleh punya sifat tomak. Pengen mencapai sesuatu, capai. Kamu mau nyampe kemana, tingginya setinggi apa, capai yang ingin kamu capai. Tetapi kamu tidak boleh iri dengan apa yang orang capai. Ada teman sekelas, pinternya bukan main. Gak apa-apa, biarin dia pinter. Kan kamu juga dikasih akal sama Allah. Kalau kamu gak bisa menjadi dia, berarti kamu gak bisa olah akalmu. Kan gitu mestinya mikir. Tapi kalau melihat yang pintar kesel, ini penyakit yang mendarah daging, bahaya. Dan sifat tamak ini juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, iyakum wa tamak, kata Nabi, waspada kamu dari yang namanya sifat tamak, terlalu apa, ingin, terlampau ingin, kalau tamak itu ya, karena sesungguhnya kata Nabi SAW bilang apa, fa inna Adam hamalahu tamak, Nabi Allah Adam dulu terbawa oleh rasanya tamak, sampai-sampai akalahu syajarah. Dia makan sesuatu minas syajar. Apa buah khul? Buah khuldi. Jangan, kata Nabi bilang, jangan ikutin keinginan yang memuncak-muncak di dada, tapi kemampuan gak ada. Kalau punya cita-cita harus diiringi dengan teman. Hari ini mampunya segini, lakuin yang mampu. Yang gak mampu melewatin, jadi hati gak kebebanan. Otak gak stres. Kenapa zaman sekarang orang yang banyak mentalnya sakit? Karena cuma punya kepengen, kemampuan gak ada. Pengen aja mengikuti orang. Ngelihat Instagram, si ini begini pengen. Ngelihat orang makan di restoran ini, pengen. Ngelihat orang udah nyampe ke tempat yang bagus itu, pengen. Pengennya banyak sih. Duit kan? Pengennya banyak, duit gak ada tapi. Mau ke situ kan mikir dulu, ya. Akhirnya, pada saat ketidakmampuan itu dibenturi dengan keinginan, kamu jadinya stres. Manyun deh di rumah. Bete deh, bete. Akhirnya apa yang muncul dalam diri kamu? Keluar kata-kata negatif. Negatif ke orang itu. Bisanya pamer doang. Ya emang dia mampu, kamu yang aja yang julid. Orang itu bisa, makanya dia mampu, apa nyampe gitu. Tapi karena kamunya lagi gak bisa, kamu julid. Coba kalau seandainya kamu bisa juga kebetulan. Ada restoran cakep nih, ke situ yuk. Kamu berani ngomong ke situ kan karena kamu punya. Apa yang bakal terjadi? Sama, kamu juga bakal ngelakuin yang dia lakuin. Kayak dia masang status, kamu juga bakal masang status. Sama, gak ada bedanya. Tapi yang mulaikan itu menjadi tekanan saat ada orang bisa, kamu gak bisa. Tapi aku kepengen. Ya, gitu. Tuh, banyak ibu-ibu tekanan di rumah. Gara-gara ngeliatin status suami istri jalan-jalan. Kesel, suaminya gak bisa diajak jalan malah. Kesel, kalau saya, kita manusia tidak bisa mengelakkan diri dari yang namanya kepengen. Kita harus tahu itu ya. Kita manusia gak bisa ngelakin diri dari yang namanya kepengen. Lalu solusinya apa? Untuk kita biar gak punya banyak kepengen, jangan ngeliatin sesuatu yang mengganggu. Saya kalau udah ada status, menurut saya itu mengganggu saya langsung seketika itu saya hide. Saya gak mau lihat. Jadi dia bagaimana, dunia bagaimana, saya gak pernah tahu. Kalau urusan yang saya gak suka, saya akan langsung hide seketika itu. Saya ada orang nambah nih kontaknya di nomor telepon handphone saya. Tahu-tahu besok dia pasang status dua kali, tiga kali. Setiap statusnya lewat, saya gak nyaman. Saya langsung hide. Jadi di handphone saya, di status WhatsApp aja. Yang muncul hanya mungkin saya rasa gak lebih dari 10 orang. Dari kontak yang ada sekian ratus, 10 orang aja yang statusnya saya mau lihat. Yang lainnya gak? Buat apa? Kita manusia. Pengen, gila nanti lama-lama. Ibaratnya, kalau soal kepengen, itu soal kepengen, belum hal-hal yang lainnya. Gitu. Jadi gitu sama nih, ibu-ibu yang suka atau adik-adik yang sering belanja online, duit gak ada. Ben, lihat lagi. Nanti stres lama-lama. Adanya di keranjang, cekot kagak. Oh. hari cuma masukin ke keranjang doang. Cekot lah nungguin uang, belum turun-turun. Eh? Makanya kalau yang begitu-begitu tuh hindarin. Kita yang bisa kontrol diri kita. Kalau belum waktunya nerima uang, jangan berani-berani masuk. Kalau yang kerja habis gajian baru buka gituan, lihat deh situ yang mau dibeli, kan enak. Iya, kamu liatin beda. Orang kalau lagi punya uang, ama gak punya uang. Waktu gak punya uang, kepengennya banyak banget. Begitu punya uang, langsung pinter dia. Yang dipilih yang penting-penting aja. Yang gak penting uang, yang gak penting uang, yang gak penting uang. Karena saat dia punya, dia akan menjadi orang yang pintar. Pintar dalam mengeluarkan uang. Kenapa banyak orang gak pintar dalam mengelola uang? Karena gak punya. Nah, saya percaya sama nasihatnya yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kadal fajra an yakuna kufra. Kata Sayyidina Ali bilang, hampir-hampir yang namanya kemiskinan itu dapat membuat orang menjadi kafir. Kalau udah gak punya, semua dihalami. Kalau udah gak punya, semuanya ini. Nah, kita nih pinter-pinter lah. Kalian, hadirin, adik-adik yang masih menerima uang dari orang tua, atau yang sedang sekarang berusaha bekerja dengan waktu yang semampunya, kamu saat terima gaji itu kamu pandangin duit kamu, sayang, mau ngeluarinnya. Kamu hanya akan mengeluarkan kepada hal yang baik dan benar. Karena kamu tahu nilai dapetin ini susah, minta ampun. Tapi saat kamu gak tahu dapetin ini gak susah, gampang, tinggal mah, bagi dong, enak banget anak-anak yang kayak gini ya. Yang begini begitu gak dapet, langsung, gak pakai proses, langsung stres. Benar, karena sebenarnya apa yang didapat diterima. Begitu gak bisa, stresnya lebih daripada orang yang tadinya sedang memuncak punya keinginan tapi gak bisa. Tapi orang kalau yang biasanya disuplai, tahu-tahu gak dapat, lebih cepat gilanya daripada orang. Jadi bijak-bijak lah. Ya, kalau kita orang yang punya banyak keinginannya dari sisi belanja, bijak-bijaklah dalam melihat apa yang ingin dibelanjakan. Kalau kamu orang yang begitu banyak kepengen gara-gara ngeliatin kehidupan orang, bijak-bijaklah dalam memfollow orang. Ya, yang difollow itu yang bijak. Siapa yang mau kamu follow? Kalau gak penting, kalau cuma bakalan nyakitin hati, ngapain difollow? Ya, ngapain? Gitu. Ya, bijak-bijak. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan, karena kita tahu siapa kita hanya manusia biasa yang begitu banyak kekurangan, tapi kita yakin kita adalah orang-orang yang terus mau perubahan, terutama untuk diri kita dan juga untuk hidup kita. Insya Allah Allah selalu menuntun dan membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang dituntun, dibimbing di dalam perubahan kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita lengkapi majlis kita pada hari ini dengan kita bersama membaca daripada doa maulid. Mudah-mudahan insya Allah semua hajat-hajat kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dicintainya, umat Nabi Muhammad yang dicintainya, yang insya Allah mudah-mudahan semua harapan kita dan cita-cita kita digabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah catat kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah juga anugerahkan kepada kita semua rezeki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan semua apa yang kita usahakan di dunia mendapatkan hasil yang baik di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga majlis kita selalu tercurah banyak keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mendatangi tempat-tempat kebaikan. InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت بناس من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran kami ucapkan kepada guru kita Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga ilmu yang telah disampaikan kita semua dapat mengamalkannya.